Pasala enaruke. Irmia to hakare wait sambayanke. Lema den jewa siks nurat mamuna ke kolnye. Kalrala kwe krala ke maksurat te, mamial rala mikrala nare, mamiten hula sogwe mayal eras ke ti irire mumu, odem siala keras ke bati hula sogwe dakun. Ode musti mot sambayan ti irire mumu, ode sambayan ti raja nare, tabal irlian makumak haretare mumu, makeler teka it mumu mata morifneke, it de ikaeras yorit, odet morif mo irim laya iti hula sogwe, odeti irgedakun. Konye toha mat sambayan koljes mumu mo eras, ode sambayan nekre gyala hula so maori hit nyeke, ralake kralake ma kimuk mukai. Kali hula sogwe biuma ya ori hirire mumu, ode biuma hrewasi britam lagie. Hula son meke sasa samibo, ode irmia baklenti hula sogwe ode irgene sasa samidakun bo, neke Yesus Kristus ke. Ineke iriai, mayal tenan ke mamiat mialita neta irire mumu, masios wait limosal nekreba. Ode tigioat sewa hula sogwe ilike, desike oktela desikek diti, maksiusu ohe. Hula sogwe biuma ya ori hirire mumu. Ode kalikolje sike mane hula sogwe siusu yau, makukanya soti Yesus ke, makabrita, ode kajar wasi brita mlageti iria lema Yahudi nare. Nam kutanuk nekre mumu nemlai, dele makukakmet. Snurat keti wahmu eto wamuan, Tigioa trawahuk sirmar sambayan. Timotius anakwo. Kolnye miwahu kemam siambayan tika beita kabeibo. Desike okuten ma wammanire mustimor sambayan rorrala takrala nyelnyelire. Ode keter geera irire. Ode lemara ilir ror irire dakun. Ode wahmetare dakuno. Kuten makonyer samurasir, desike okete hrona krabita kesilan nekre ma irirer sonasir, de musti mo hrona krabita manetialan nekrebo. Koljes jakuno keterala hukatare makbilak lanidik, tale mamo keter gasu bliawano hilinisit tisir ma irirer sonasir. Keske de wahmuetare musti moralak tela erasare, mak tioha wahmueta masambayan, ode mau ti hula sogwene. Ode tela erasrala desikre, kolane snyamur ranalma rasamur tenatarene. Ode kolnye irire rajar hula sogwe tunanare ti wamfetare, desike wamfet desikre musti momuamuasfir. Ode ralan irmi ajar desikre, martomo lunam rata nukare, oder toha. Ode lemak lura mawam fetare rajar hula sogwe tunan areti wam manire, dete lema mohrareta wam manire dakun. De musti mo mamma muasfirbo, martomo lumamak nam rajar tisir desikre. Kali hula sogwe yala ada makmuna, makteyo nenmo yala hawa. Odenges kwa orewaitus kwek hatuke lema ikakmeta Adam, de ikakmeta hawa mane idie ilimo salne. Ode biar makoljes jakun, keske anahula sogwe yaori famfetare, tigio atrala maradur ha, kolnyer tohak manenen Yesus Kristus ke, oder loba kirire, ode wait mormiori faren nyel-nyel, ode giet yalanke.